Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. A'inna ya rabbana ala ta'atika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa diberi oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan hingga setelah panjang umur nanti semua dari kita tetap dalam kebaikan dan dicabut nyawa kita dalam keadaan kita dalam kebaikan, dalam ridha Allah, sehingga kita tergolong sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, majlis ini adalah majlis safinah, majlis fikih ringan, praktis. Sebelumnya ada mukaddimah yang perlu kami sampaikan. Kita bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan Nabi dilahirkan, bahkan bulan Nabi hijrah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan mulia. Mari kita semua menjadikan bulan ini adalah untuk memperbaharui semuanya. Ada pagi hari untuk memperbaharui aktivitas kita. Setiap minggu ada saat untuk memperbaharui. Setiap bulan hendaknya harus ada saat kita untuk memperbaharui sesuatu. Bergantinya siang dan malam adalah untuk kita memperbaharui aktivitas kita. Maka kita harus paham, bergantinya tahun pun adalah untuk kita membuat sesuatu yang baru atau memperbaharui sesuatu yang pernah kita lakukan dari kebaikan dengan membuat evaluasi untuk mempertahankan kebaikan yang sudah kita lakukan lalu meningkatkan setelah itu. Baik, bersama lahirnya Nabi adalah terjadilah pembaharuan di semuanya. Semesta bergembira riang atas hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku diri kita adalah umat Nabi, maka hendaknya kita juga harus memperbaharui kegembiraan yang ada di hati kita. Dan memang gembira kepada Nabi tidak boleh terhenti, bergembira kepada Nabi tidak pernah boleh terputus. Akan tapi ketahuilah, perlu ada peningkatan terus menerus. Dan peningkatan itu sampai ke mana? Tidak ada batasnya. Kecintaan kita kepada Nabi terus kita tingkatkan. Dan tidak ada batasnya, sampai kita mati kita masih berusaha untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi, kalau sudah kecintaan kepada Nabi benar-benar, mereka tidak memikirkan lagi tentang hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya pun tidak pernah mikir tentang nyawanya sekalipun demi untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah cinta kepada Nabi itu semakin kuat, semakin hebat, maka buahnya adalah aktivitas kita ini akan terarah, yaitu menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita memperbaharui terus kecintaan kepada Nabi, khususnya di bulan kelahiran beliau itu. Kita lahirkan Nabi di hati kita, kita lahirkan Nabi di perilaku kita, kita lahirkan Nabi di rumah kita, kita lahirkan Nabi di pasar-pasar kita, kita lahirkan kembali Nabi, hidupkan kembali. Secara jasad fisik Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat, Akan tapi lihat, sunnah Nabi, ajaran Nabi tidak boleh mati, harus terus hidup. Sehingga disebut oleh Nabi, tuba lil ghuraba, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Nabi menyebutkan bahwa mula-mula agama ini adalah asing, tidak banyak orang tahu. Jadi yang mendengar tentang Islam mereka itu terheran-heran, mengingkari, memusuhi, memerangi. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan nanti pada suatu ketika kembali Islam itu yang sudah masyhur tiba-tiba menjadi seperti barang antik lagi. Orang menganggap aneh jika ada orang berpegang dengan agama. Orang menganggap aneh jika melihat orang itu istiqamah. Orang menganggap aneh kalau jika ada orang itu mengenakan baju yang syar'i. Sesaat dikatakan ketinggalan zaman, sesaat dikatakan norak, sesaat dikatakan kampungan. Lihat, orang menjalankan syariah dikatakan aneh. Maka tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang aneh tadi. Semoga kita jadi orang aneh deh, biarin. Orang pada malam ini pada ngapain di mana-mana, kita aneh ke masjid, biarin. Ini orang-orang aneh semuanya nih. Biarin kita jadi orang bada. Tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang yang aneh itu, asing. Dianggap, coba bagaimana tidak aneh? Berapa sih masyarakat kita di Indonesia ini? Di Cikuningan berapa ribu? Lihat, yang dengan Allah pada jam ini berapa orang coba? Yang menghadiri masjid berapa orang? Berapa persen? Jadi benar-benar aneh orang ini. Baik, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang aneh. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu mereka yang menghidupkan sunnah Nabi di saat orang lain pada meninggalkannya. Nah ini, kita perlu menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Momennya tepat sekali bulan Maulid. Bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lahirkan kembali pada diri kita, perilaku kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Sehingga kantor kita menjadi kantornya Rasulullah. Pasar kita pasarnya Nabi. Bagaimana? Kejujuran di dalamnya. Lihat, semuanya kenal Allah. Indah. Itulah yang hendaknya kita hadirkan. Mari di bulan Maulid ini kita memperbaharui semuanya. Sederhana, yuk kita mulai, karena majelisnya adalah majelis fikih, tapi kesempatan bulan Maulid akan kami hadirkan. Bagaimana yuk kita merubah rumah kita, anak kita, agar selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kami beri amalan. Tolong wajibkan anak-anak Anda. Perintahkan mereka. Pertama, dalam sehari mereka harus bisa membaca salawat minimal 300 kali. Dan jadikan itu adalah kerjaan favorit. Kerjaan favorit artinya apa? Perbincangan Anda dengan anak Anda, Anda buka dengan kalimat, sudah 300 belum sayang? Mungkin punya anak di Jogja sana kuliah, atau mondok di Jawa Timur sana. Jangan bertanya tentang duitmu masih ada atau tidak nak, kamu sehat atau tidak nak, tanya sholawat belum, 300 atau belum? Sama anak-anak kecil yang ada di rumah kita, tanya sholawat atau belum? Dan mungkin caranya dibagi waktunya, pagi 100, 100 itu pendek sekali ibu, yang soleha, bapak-bapak yang soleh. Kalau kita membaca 100 itu, kalau ibu dari sini membaca turun ke jalan, itu sudah 100, pendek banget. Hanya berapa menit saja, keterlaluan kalau enggak mampu. 300 kali, dan pastikan itu yang wajib, mewajibkan diri kita sendiri. Itu dalam bahasa kami akhir ini kita sebut Maulid Nabi dalam skala pribadi. Maulid Nabi, kita lahirkan Nabi di hati kita, di dalam diri kita setiap hari membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini. Jadi maulid skala pribadi. Tolong dipastikan. Jadi besok kirim WA, kirim SMS kepada anak-anak, mulai malam ini sayang kita harus membaca salawat minimal 300 dalam sehari. Besok pun bertanya bagaimana sudah kau lakukan? Begitu seterusnya dan sampai kapan, sampai mati. Minimal 300. Ada orang yang bisa membaca sholawat dalam sehari 50 ribu kali. Bayangkan. 1000, kalau 10 ribu hari ini masih kita menemukan orang. Setiap hari baca sholawatnya 10 ribu. Hidupnya sholawat saja. Sambil kan, kalau sudah ngomong sama orang ya ngomong. Tapi kalau sudah selesai sholawatan, indah. Ini hanya 300 kalau tidak mampu. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau 300 saja kita tidak mampu melakukannya, tanyakan kepada diri kita dan anak-anak kita. Baik, 300. Itu maulid Nabi dalam skala pribadi. Kedua, dan tolong dilakukan. Maulid Nabi dalam skala keluarga. Lahirkan Nabi dalam keluargamu. Maulid Nabi dalam skala keluarga. Sisihkan uang untuk beli ayam disembelih nanti. Dimasak yang enak. Datangkan anak-anak yang ada di Bandung, di Jogja, Sumatera, dimanapun kalau bisa ada pertemuan. Kalau memang nanti tidak bisa tahun ini, bulan ini, awal bulan, akhir bulan. Suruh datang kumpul semuanya. Kemudian di situ makan yang enak, masakan yang skala keluarga. Keakraban perlu dijalin. Atas nama Nabi, demi Nabi, untuk kumpul dengan Nabi. Kemudian nanti kita bagi tugas. Ada yang satu baca puisi, cari puisi tentang Nabi Muhammad yang indah sayang. Terus dibaca nanti. Yang satu baca solawat. Yang satu coba menyampaikan, membaca satu sejarah Nabi. Ngambil satu bab dari tiba'i atau apa diterangkan. Dari sini ini penting sekali. Kalau nanti ini bisa ketahuan kalau anak kita kena penyakit, tiba-tiba mama katanya ustaz bid'ah atau kayak, nah ini ketahuan, segera ketahuan ini. Ini perlu dalam skala keluarga ini namanya maulid. Dan harus Anda lakukan, lihat. Anda lakukan, makan enak tapi niatnya ya beda, makan enak kan sering kita ke warung bareng-bareng, tapi enggak ada niat kan? Niatnya cari kenyang aja kan? Kita beda ini niatnya untuk maulid secara keluarga, skala keluarga. Ini niat ini, kita adalah selamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ayo saya baca ini, baca ini, baca ini. Umi sama Abah mau dengar. Allah. Setelah itu yuk kita makan bareng. Ya ini adalah diajarkan Nabi, yaitu kumpul keluarga, silaturahmi, ada yang baca solawat, ada ini untuk menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dilakukan skala keluarga. Harus ada maulid skala keluarga. Kemudian maulid skala kampung atau musala masing-masing. Tolong diadakan setiap musala maulid Nabi. Kita harus berdayakan ini. Kalau ada orang mematikan kemuliaan ini, kita menghidupkan. Ada orang mematikan kemuliaan ini. Sesaat mengatakan enggak boleh ini, sesat. Jangan didengar itu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan orang ngomong apa saja, wong ini untuk mendekatkan kepada Nabi. Dan kita harus berbangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara kampung. Kemudian itu keakraban di masyarakat terjalin kembali. Sesibuk apapun dirimu tolong, segede apapun usahamu, sekaya apapun, duduklah dengan orang kebanyakan di musala kecil yang ada di kampungmu. Yang waktu kecil dulu kita belajar alibak tak di sana, duduk di sana, makan bersama, lihat indah. Maulid skala kampung atau mungkin secara RT lah. Baru nanti ada maulid besar cara desa atau kabupaten. Intinya harus ada semacam itu. Jadi penekanannya adalah maulid secara pribadi, baca sholawat tadi, secara keluarga, dan kampung-kampung kecil. Kemudian skala besar, nasional, insya Allah besok ada di Al-Bahjah, hari Ahad, mohon kehadirannya, jangan lupa, tanggal 7 Rabiul Awal, insya Allah mohon bisa hadir semuanya, hadir toklah, sambil memohon kepada Allah agar itu menjadi sebab kita kumpul dengan Rasulullah. Ini adalah yang pertama adalah mengadakan maulid skala pribadi, baca sholawat tadi. Secara keluarga nyembelih ayam, kambing boleh, kelinci atau tupai halal ya. Apa saja dah, yang kecil-kecil dah. Yang penting membuat sesuatu yang indah di rumah. Baik, kemudian yang kedua mengadakan maulid. Setelah itu yang kedua membiasakan rumah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu kami himbau, membiasakan kita anak-anak kita dengan Nabi. Artinya apa? Selalu kita melatih agar kita sering ingat Rasulullah. Oh, penting sekali selalu ingat Nabi. Ada orang baca sholawat enggak ingat Nabi kok. Baca sholawat enggak ingat Nabi ya, sholawat ingat tasbih hitungannya berapa? 2000, 2200. Allahumma shalli Muhammad. Oh, kurang 1000. Jadi, udah ingat Nabi ini. Problem nih sholawatnya. Sholawat ingat Nabi. Jadi kita membiasakan dengan Nabi yang pernah kami sampaikan dengan sederhana. Apapun yang kita laksanakan dalam kesehari-harian kita, hendaknya kita tempelkan dengan Nabi. Kita minum setiap hari, jangan lupa, pastikan Anda jangan minum kecuali dengan tangan kanan Anda. Karena ngikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita, jangan minum kecuali kita pastikan kalau dia minum mengikuti Rasulullah SAW dengan tangan kanan. Dan kalau ke toilet, pastikan yang ringan-ringan saja. Anggap saja hari ini apa sih yang Anda bisa ngerti? Makan, minum, masuk toilet, masuk musola, masuk masjid, masuk toilet, keluar toilet, makan, minum, masuk toilet, keluar toilet, sudah 4 sunah ya, hebat ya. Baca bismillah waktu makan, pakai baju. Yang sudah tahu aja deh yang gampang-gampang, pakai baju. Pakai baju dahulukan kanan. Dahulukan kanan karena Nabi yuhibbut tayammun. Nabi sedang mendahulukan yang kanan. Ini yang ringan-ringan saja. Mulai dari kanan. Dan pastikan kerjaan itu bukan sekedar kita melakukan pekerjaan itu karena itu sunnah Nabi, bukan. Akan tapi lebih dari itu, lebih tinggi lagi pangkat Anda, hendaknya Anda menyadari kalau Anda niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar menjalankan sunnah. Kesadaran kalau kita ngikutin Nabi itu penting. Sebab kalau kesadaran sunnah saja kadang tidak ingat Nabi, yang diingat adalah kitab hadis. Sama seperti ibu yang sering kami ingatkan bahwasanya kadang ibu ngingetin anaknya kalau lagi makan dengan tangan kirinya, tentu salah. Seorang ibu bergegas mengatakan, "Sayang, Dedek, kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus dong, sayang, pakai tangan kanan." Kan begitu cara mengingatkan ibu-ibu. Tapi kita perlu naik pangkat lagi, tidak sampai di situ cara mengingatkannya. Kita ingin di antara ibu-ibu itu kalau mengingatkannya adalah cara mengingatkannya begini, "Sayang, kalau minum jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan seperti..." Nah, ini sepertinya ini yang sering kita lupakan. Seperti Rasulullah. Baca bismillah pun ingatkan Nabi. Cuman kadang-kadang kita memberi penjelasan juga benar karena sunnah Nabi, tapi kita kurang dalam lagi. Misalnya Nabi menyebutkan kalau kamu makan tidak pakai baca bismillah, setan ikut makan. Jadinya, "Sayang, kalau kamu makan pakai bismillah dong, kalau tidak pakai bismillah nanti setan ikut makan." Benar itu. Nabi anaknya pinter akhirnya. Karena anaknya pintar ngomong, "Mama, mama, Dedek kan susah makan, enggak usah bismillah ya, biar ya biar ditemani sama setan biar banyak makannya." Kan kacau nanti. Akan tapi lebih dalam lagi kita fahamkan kepada anak-anak, "Sayang, memang betul. Memang tidak terlihat berkahnya itu hilang, tapi yang lebih ditekankan adalah, sayang, kalau kamu baca basmalah karena kamu ngikut Rasulullah." Jadi Nabi Muhammad dikit-dikit, "Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad." Mau pakai baju ingat, "Sayang, pakai baju enggak kiri dulu, mana Nabi Muhammadnya?" "Oh iya, Mama." Bahkan kalau kita masuk WC, itu yang sering. Sebab biasanya kalau ditanya, "Tadi ibu masuk WC pakai kanan dulu atau kiri dulu?" "Kanan dulu, kiri dulu, atau enggak ingat?" Nah kan, berubah sudah. Mulai ragu-ragu. Nah ini, biasanya kita sering tidak ingat. Kenapa? Karena kita tidak biasa dengan Nabi Muhammad. Hanya ngaku-ngaku tak kita, "Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad." Waktu salam, waktu salam. Tapi kita perlu di saat, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dirimu masuk WC itu kok lupa dengan kaki kananmu, tarik, ejek itu setan. Sebab setan itu menjauhkan dirimu dari Nabi. Masuk kanan, sorry setan, mohon maaf, saya keluar lagi, kaki kiri dulu. Ini ikut Rasulullah. Sampai di sini saja insyaAllah, kita langsung babnya. Nanti maulidnya selanjutnya di Cirebon. Intinya seperti itu, lakukan dua hal ini. Kita langsung fikih. Faslun fasal. Surutul wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihi fi darin. Amin ila anqal. Surutul wudu'i ashratun. Ada fardu wudu ya. Ada fardu wudu sendiri. Kewajiban dalam wudu, fardunya wudu, ada sendiri, ada 6. Itu saya sebutkan kayaknya ya. Pertama adalah niat membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, kuping sunnah ya, membasuh kaki. Kemudian setelah itu yang keenam tertib. Itu fardu. Sekarang syarat wudu, syarat sahnya wudu. Kapan wudumu itu akan dianggap sah? Yang pertama adalah ada asratus Islam. Orang kafir wudu enggak sah. Orang kafir wudu. Nawail wudu, nawail betul wudu. Enggak dianggap enggak sah karena tidak Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Berakal. Maka tamyiz itu para ulama membatasi orang, seorang anak kecil itu kalau laki-laki sudah bisa menjadi makmum, bisa menjadi imam, laki-laki tamyiz. Ibu kalau punya anak sudah tamyiz, ibu boleh jadi makmum, anaknya laki-laki. Tamyiz itu adalah jika anak itu mencapai umur satu. Ada dua syaratnya. Syarat tamyiz ada dua. Yang pertama, anak kita umur 7 tahun minimal. 7 tahun hijriah. Makanya di umur inilah kita wajib mengajarkan sholat kepadanya. Uru auladakum bisholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu sholat waktu mereka umur 7 tahun. Jadi waktu umur 7 tahun wajib kita mengajari anak kita sholat. Memang sholat belum wajib bagi mereka, karena mereka belum balig, seperti yang kita bahas pada awal bab tentang seorang mukallaf itu syarat-syaratnya ada 5 itu. Memang mereka belum wajib melakukan sholat. Anak kecil kita belum wajib melakukan sholat, akan tapi kita sebagai orang tua wajib mengajarinya sholat. Kalau kita tidak ngajari sholat, dosa hukumnya. Bukan saja sholat, tapi kewajiban-kewajiban yang lainnya harus kita latih, biarpun ternyata dia belum bisa istiqomah. Kalau anak kita umur 7 tahun, sudah wajib kita ajari menutup auratnya. Waalaikumsalam. Menutup auratnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Menutup auratnya. Kenapa dia? Lagi bangun tidur kayaknya. Jadi anak kecil pun sudah mulai wajib diajari menutup aurat, biarpun kadang-kadang dibolok, dicepas, namanya belum wajib. Tapi kalau orang tua membiarkan anaknya tidak menutup aurat, dosa, enggak boleh. Memang anaknya belum dosa, tapi orang tuanya sudah wajib mulai mengajari. Termasuk puasa pun sudah wajib diajari. Kalau usia tamyiz wajib diajari, biarpun puasanya enggak sempurna. Ada puasa beduk. Puasa beduk hanya bagi anak kecil saja. Orang tua kalau puasa beduk, kasih beduk saja itu kepalanya. Itu anak kecil, namanya mendidik. Enggak boleh dipaksa sampai dia setengah pingsan, enggak boleh. Jadi disayang-sayang puasanya, sahurnya jam 7 pagi. Sahur lagi jam 12. Bukanya bareng-bareng sama umi. Nah, anak kecil. Namanya anak kecil seperti itu. Tapi intinya semua kewajiban harus dilatih. Namanya usia tamyiz. Jadi syarat tamyiz ada dua tadi. Umurnya 7 tahun hijriah. Yang kedua, dia sudah mandiri. Mandiri itu asalnya bahasanya, bahasa dalam fikih, mohon maaf, bisa cebok sendiri, makan sendiri, ngerti kiri dan kanan. Kananmu mana sayang? Ini loh kanannya. Kanan depan mamanya. Oh ya, sama ini. Oh, berarti belum tamyiz tuh. Kalau di sini sudah tua enggak ngerti kiri kanan, belum tamyiz ya. Jadi bisa membedakan antara api dengan roti. Kalau bahasa ini jadi bisa mandiri dan bisa ngerti. Maka yang pertama syaratnya umur berapa? 7. Jadi kalau ditanya syarat tamyiz itu gimana? Pertama umurnya 7 tahun hijriah, masai enggak laku ya. Hijriah. Yang kedua dia mandiri, bisa membedakan kiri kanan. Bisa membedakan antara roti dengan api. Baik, bisa cebok sendiri di antaranya, itu selesai. Itu tamyiz. Ini baiknya ringan, tapi pasti ya, jelas ya. Kadang ngerti tamyiz itu apa syaratnya, enggak ngerti nanti. Ya, baik. Syarat tamyiz. Jadi baru wudunya sah dia. Makanya sholatnya juga sah. Maka dari itu dalam mazhab Syafi'i, anak yang sudah usia tamyiz boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Ibu pengen ngajari anak-anaknya di rumah, sayang, ayo jadi imam buat umi sayang. Umur 7 tahun. Boleh, sah. Kemudian wanaka anil haidi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Maka ingat, seorang wanita dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas tidak diperkenankan wudu. Tidak diperkenankan wudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Mandi besar juga enggak boleh dalam keadaan haid. Jadi ibu dalam keadaan hari haid dan darah masih keluar, maka tidak boleh melakukan wudu, tidak boleh melakukan mandi besar. Kenapa? Wong punya haid kok punya hadas gede mandi besar, bagaimana? Biarpun mandi satu kolam, satu waduk juga tetap enggak bisa suci, bahkan dosa kalau mandi besar, karena tala'ub bil ibadati, main-main ibadah. Kenapa? Wong dia tahu masih dalam keadaan keluar darah, ternyata dia mandi besar. Maka termasuk ini kesalahpahaman, namanya salah faham, tidak bisa disalahkan beneran. kesalahpahaman misalnya ada seorang ibu yang baru melahirkan. Kan disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya sebab mandi besar adalah melahirkan. Makanya kalau ada seorang wanita melahirkan bayi atau bakal bayi keguguran misalnya, maka dia sudah wajib mandi. Tapi ingat, jika ternyata habis melahirkan ditumpangi dengan nifas, maka mandinya ditunda nanti setelah selesai nifas. Kalau dalam keadaan keluar darah nifas dia mandi besar, hukumnya adalah tidak sah dan haram karena dia main-main ibadah. Tidak boleh ibu habis melahirkan tak taunya ada darah nifas, ibu enggak boleh mandi besar. Buya bicara mandi besar ya, bukan bicara keramas. Kalau keramas tetap boleh. Beda ya, keramas itu membersihkan kepala dengan sampo dan sebagainya. Kalau mandi besar, mandi dengan niat ngangkat hadas. Jangan salah paham, kita ngomong mandi besar tak tahu aja sampai pulang, aduh habis melahirkan enggak boleh keramas sama buya. Lah ini kupingnya enggak dipakai. Taruh di jempol. Ini ada orang salah. Kita ngomong mandi besar, dia ngomong keramas. Kalau keramas ya harus dong, jangan sampai bayinya semaput pungsing gara-gara nyium ibunya bau yang lalang sangit. Jadi kalau mak keramas tetap boleh ibu yang soleha. Yang enggak boleh adalah niat mandi besar ngangkat hadas. Biarpun dalam bahasa fikih habis melahirkan wajib mandi besar dengan catatan kalau tidak ada nifas. Kalau ada nifas enggak boleh. Maka wudhu'mu baru sah adalah kalau naqa' minal haidi, suci dari haid. Tidak ada haid. Wan nifas, tidak ada nifas. Kalau ada haid dan nifas, omong kosong, bohong, tidak ada wudhu saat itu. Wudhunya tetap enggak sah. Kemudian wanakok bersih amma yamna usulal ma'i, amma yamna usul ma'i ilal basyarati. Syaratnya adalah syarat yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah kulit yang akan dibasuh, harus tahu yang akan dibasuh, wajah, tangan, kepala, kaki. Bagian yang dibasuh ini adalah tidak boleh ada penghalang. Artinya wusulul amma yamna harus bersih, amma dari sesuatu, yamna'u yang bisa menghalangi, wusulal ma'i sampainya air, ilal basyarati ke kulit. Jadi kalau seandainya ada solasi nempel di jempol sini enggak sah, tepung kanji nempel di sini enggak sah, kecuali sambil digosok sambil dibasuh hilang. Sebab air harus nyampe ke kulit. Kalau rambut satu harus nyampe. Kalau rambut untuk mengusap rambut harus, artinya harus nyampe airnya di mana saja. Misalnya di sini dikasih tutup pakai kopiah, nggak apa-apa, nggak usah dibuka. Tapi yang penting ada rambut yang dibasuh kena. Rambutnya dibasuh kena. Kaki pun juga begitu. Maka kalau ada penghalang maka tidak sah wudunya. Syaratnya tidak ada penghalang antara air dengan kulit. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak ada ayakuna 'alal 'udwi, di anggota tubuh itu tidak ada ma yughayyirul ma'a yang menjadikan air itu berubah sifatnya. Berlumuran tinta. Tinta tipis. Tidak menghalangi air, cuman waktu kita basuh langsung warnanya berubah, enggak sah. Kenapa? Airnya berubah warnanya. Tinta yang banyak. Enggak tahu apa sih yang warna-warni, enggak ngerti, pokoknya merubah. Jadi tidak boleh di badan yang akan dibasuh itu ada sesuatu yang jika kena air akan merubah warna air tersebut atau sifat air tersebut. Jika demikian maka enggak sah wudu dengan seperti itu. Dibersihkan dulu. Wal ilmu fi fardiyatihi. Harus yakin mana yang wajib dibasuh. Kita harus tahu mana yang wajib dibasuh. Fardu wudu ada sitah dan enam kan? Empat yang wajib dibasuh, wajah, tangan, ngusap kepala, kemudian basuh kaki. Ini harus yakin itu wajib dibasuh. Artinya begini ini, kalau ibu ditanya, ibu hukum membasuh muka gimana hukumnya? Wajib. Kalau ngomong wajib berarti sudah sah wudunya. Kalau dia mengatakan sunnah, wudunya enggak sah. Jadi harus mengatakan wajib. Membasuh tangan gimana? Wajib. Membasuh kaki gimana? Mengusap kepala gimana? Wajib. Tertib gimana? Wajib. Selagi dia bisa ngomong wajib, sah. Yang seharusnya dikatakan wajib, dikatakan sunnah, tidak sah wudunya. Tapi kalau yang sunnah dikatakan wajib, sah. Yang penting yang wajib tetap katakan wajib. Misalnya apa? Biasanya kita itu menganggap mengusap kuping adalah wajib, seolah-olah, padahal sun. Kalau ada orang ditanya, ibu ngusap kuping gimana hukumnya? Wajib. Sholatnya tetap sah. Apa? Wudunya tetap sah. Yang penting yang wajib harus dikatakan wajib. Kalau wajib diganti sunnah, enggak sah. Yang wajib, yang mestinya dikatakan wajib, kok dia ngomong sunnah, tidak sah. Tapi yang seharusnya dikatakan sunnah, kok dia ngomong wajib, tetap sah. Sebab, kalau misalnya membasuh wajah hukumnya sunnah, bahayanya gimana? Ya, kalau sempat. Kalau enggak sempat, enggak usah, dilewatin aja. Kan gitu nanti, bahaya. Itu adalah makanya al-ilmu fi fardiyatihi. Kemudian, al-ilmu fi fardiyatihi juga dimaknai begini, bahwasanya kita ngerti gini loh, kalau orang mau sholat wajib ngapain? Wajib wudhu kalau punya hadas, ya enggak? Makanya kalau wudhunya orang ragu-ragu berhadas, itu enggak sah. Misalnya apa? Tadi batal belum ya? Batal belum ya? Enggak ngerti batal. Sebab kalau enggak batal, wajib enggak wudhu. Coba kalau enggak batal, coba pakai nalar. Ibu ini paham enggak? Ngantuk dulu. Masih sore sudah ngantuk, gimana? Baik, kalau enggak batal wudhu, wajib enggak wudhu? Tidak kan? Baik. Wajib wudhu kalau mau sholat, kalau yakin batal. Baik. Lah kita ini enggak. Batalnya ragu-ragu. Mohon maaf. Ibu yakin, bapak yakin wudhu. Yakin tapi ingat waktu wudhu kejedot, jedir. Jadi ingat betul ada tanda-tandanya. Udah wudhu, wudhu. Mau pas wudhu kejedot saya. Oh berarti ingat betul wudhu. Setelah duduk di masjid. Batal belum kamu tadi? Kayak batal. Kayak batal loh, kayak. Kayak itu enggak bisa ngalahkan yang yakin tadi. Sekarang kayak seperti batal. Maka hukumnya bagaimana? Masih wudu. Karena apa? Karena yang pertama tadi yakin wudunya. Wudunya yakin. Sementara batalnya ragu-ragu. Maka ragu-ragu enggak bisa ngalahkan wudu yang yakin tadi. Lah, dalam keadaan ragu-ragu, wudhu ya enggak sah. Ragu-ragu dia. Waktu wudhu ragu-ragu. Sudah batal belum? Enggak jelas. Wah, ini. Akhirnya tetap wudhu. Setelah wudhu, sholat. Pas sholat ingat. Pas duduk sebelum wudhu tadi, buang angin beneran. Ayo. Buang angin. Cuman ingatnya buang angin setelah wudhu, ya enggak? Ingat coba ini gambarannya ini. Yang muda-muda, yang tua tidur aja deh. Ini yang muda-muda yang masih belajar fikih itu. Jadi gini, kalau seorang laki-laki sudah wudhu dengan yakin, duduk di masjid. Setelah duduk di masjid itu, ada dengar suara adzan lagi. Mau sholat dia. Setelah mau sholat, dia ragu-ragu. Kayak sudah batal atau belum. Nah ini kan belum pas. Selagi belum pasti, maka dianggap wudunya masih ada, selesai. Cuman dia masih ragu-ragu, kayaknya sudah batal, pakai kayak lagi. Lah sudah bilang kayak, pergi ke tempat kamar mandi, lalu wudu. Setelah wudu, duduk, sholat sunnah, nunggu sholat jamaah, nunggu imamnya datang. Ternyata belum sholat fardu ini, sadar. Sebelum wudhu tadi benar-benar buang angin. Sampai kaget dia sendiri. Saya sudah buang angin tadi. Nah, wudhunya yang kedua tidak sah. Kenapa dianggap tidak sah? Karena waktu wudhu tidak yakin kalau dia batal. Makanya di saat ragu-ragu, mohon maaf, ini majelis mulia. Di saat kamu ragu-ragu batal atau tidak. Jadi gini, kalau Anda punya wudhu, setelah menggunakan wudu untuk sholat, maka disunahkan memperbaharui wudu. Ini jelas, babnya beda. Sekarang, jika dalam keadaan Anda punya wudu, kemudian setelah itu ragu-ragu, kayaknya batal, kayaknya enggak. Baik. Ini kalau Anda tetap wudu, enggak diyakinkan batal atau tidak, batal, berbahaya. Giliran sudah wudu, tak taunya ingat tadi sudah batal, maka wudunya tidak sah. Maka dari itu, di saat Anda dalam keraguan-keraguan, mohon maaf, Ibu langsung cewel aja suaminya, blek, biar batal yakin, cewel suaminya, ya, oh batal, gitu ya. Jadi dipastikan batalnya. Mohon maaf, jika kita mungkin seorang, mohon maaf, menjadikan apa batal? Menyentuh wilayah tertentu yang membatalkan wudu. Artinya, selagi Anda dalam keadaan ragu-ragu, hendaknya segera dibatalkan kalau mau wudu. Sebab kalau kita wudu dalam keadaan ragu-ragu, hal yang membatalkannya tidak dianggap sah. Jelas ya? Maka langsung dibatalin, contoh aja suaminya. Maaf bang, apa? Saya tadi ragu-ragu. Lagu lagi langsung pasti apa? Batal. Karena sudah nyentuh setelah pasti batal, wudunya sah. Maka di situ, makanya yakin bifardiyatin, yakin betul kalau wudu ini fardu, harus dia melakukannya. Ini makna lain yang bisa dihadirkan di sini. Kemudian wa alla ya'taqid fardhan min furudhi sunnah, ini yang kami sampaikan yang pertama tadi. Yang keberapa ini? Selanjutnya adalah tidak meyakini bahwasanya yang fardu itu adalah sunnah kayak tadi. Kalau mengatakan basuh wajah adalah sunnah, wah enggak sah. Harus mengatakan basuh wajah adalah wajib. Kemudian wal ma'u tahuru, dengan air yang suci mensucikan, pakai air sirup enggak sah. Air teh enggak sah, air degan enggak sah. Harus air suci mensucikan. Kemudian ada tambahan bagi wanita yang kena istihadhah atau seorang laki-laki yang salisul bol, beser selalu buang hadas, buang air kecil, beser. Kalau seorang beser atau wanita dalam keadaan istihadhah, maka ada syarat tambahan, yaitu dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Jadi bagi orang wanita yang terkena istihadhah, mohon maaf, kalau bab istihadhah juga belum faham, karena kita belum mengajarkannya, nanti ada bab sendiri, head practice, kita ada head practice. 30 menit kali 2 nanti, sederhana. Seorang wanita istihadhah itu, dia keluar darah, tapi bukan darah head. Maka dia tetap wajib sholat. Cuman karena keluar darah terus, berarti dia berhadas terus, seperti orang keluar air kencing terus menerus. Lah kalau orang keluar air kencing terus menerus, kan berarti batal terus. Daimul hadas, hadasnya batal terus. Terus hadasnya terus keluar. Bagaimana mau sholat? Maka caranya kamu lakukan sholat, coba disumbat. Membuat celana dalam yang ketat, dikasih jampel apa, penyumbat, biar terkurangi. Tapi tetap keluar. Maka setelah disumbat, wanita pun istihadhah dikasih sumbat, penyumbat, mohon maaf, dikasih pembalut yang lebih ketat, dikasih tambahan kapas atau apa, sehingga tertekan itu. Baru setelah itu mengambil air wudhu. Nah, syaratnya bagi orang yang punya penyakit kayak begitu, baru sah wudhunya kalau sudah masuk waktu. Zuhur jam 12, ibu-ibu yang kena istihadhah atau bapak-bapak yang kena salisul, kena beser, wudhunya jam setengah 12. Tidak sah, karena belum masuk waktu. Maka bagi orang yang hadasnya terus-menerus, harus masuk waktu dulu. Setelah dengar azan, baru ngambil air wudhu. Dan setelah itu pun enggak boleh duduk-duduk nyantai, harus langsung melakukan sholat. Ada tambahnya. Bagi orang yang terkena istihadhah atau seorang laki-laki yang kena beser, perempuan juga ada beser, keluar air kencing, ngerembes terus. Ngerembes. Maka itu namanya daimul hadath. Bagi orang yang seperti itu, maka wudunya baru dianggap sah kalau sudah masuk waktu. Dengar adhan, baru mengambil air wudu. Dan dia harus melakukan sholat. Baru boleh dia menunda sholat jika dia melakukan sesuatu untuk kepentingan sholat, seperti menutup aurat, seperti menunggu sholat jamaah. Baik, itu namanya ini dukhulul waqti, masuk waktu. Kemudian wal muwalatu lidaimil hadatsi, segera kalau orang yang kena istihadhah tadi atau seorang laki-laki yang beser, hendaknya mualah segera, habis wudu langsung melakukan sholat. Boleh menunda untuk kepentingan sholat, nutup aurat, atau menunggu sholat jamaah. Ini saja insyaAllah, semoga mudah difahami. Wallahu a'lam bissawab. Membatalkan wudu belum rupanya, masih berikut ini. Kemarin wajibkan mandi. Yang batalkan wudu nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Dikit-dikit pasti santri yang muda-muda hafal, diajarkan nanti. Ya, ini fikih praktis, ringan aja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita tercinta Buya Yahya di kesempatan kajian malam hari ini. Baik, sebelum pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan juga dari jamaah ibu-ibu, kami sampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Bu ya, dari hamba Allah di Cisalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin bertanya, kalau di usia 80 tahun ke atas, apakah masih ada kewajiban untuk sholat? Untuk sholat? Soalnya orang tua kami di usia 80 ke atas sering meninggalkan sholat isya. Saya selaku anaknya selalu mengingatkan untuk sholat. Terkadang bapak saya ogah-ogahan untuk melaksanakan sholat isya. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Baik, kembali kepada pertanyaannya adalah jawab. Jawabannya adalah yang pernah kami sampaikan. Orang yang wajib melakukan sholat adalah orang mukallaf. Orang mukallaf adalah yang pertama berakal. Selagi masih punya akal. Yang kedua adalah balig. 80 tahun sudah balig belum? Baik. Baik. Sampainya kepadanya dakwah. Dia ngerti, dengar Islam. Kemudian selamat pendengarannya, selamat penglihatannya. Yang kelima adalah Islam. Jika memenuhi syarat lima ini, maka dia wajib melakukan sholat. Tapi kalau ternyata akalnya hilang, mohon maaf, orang tua semakin tua hilang akal, kan berkurang akalnya, seperti anak-anak kecil lagi. Maka kalau seorang laki-laki, seorang bapak seperti itu, maka sholat baginya tidak wajib. Maka kalaupun kita menyuruhnya seperti kita menyuruh anak kecil, suka-suka, karena bapak atau mbah kita sudah tidak berakal lagi, pikunnya kelewatan, dikasih tahu nggak ngerti, bahkan lupa bacaan, lupa ini. Kita menemukan seorang alim, seorang kiai, ternyata di usia tuanya adalah pikun. Ada yang menangis, lah kok kiai pikun bagaimana? Ketahuilah pikun itu diangkat oleh Allah dan itu mulia, nggak punya dosa setelah itu, enak dia. Orang pikun lupa, nggak dosa dia, menghilang akal kan, bukan aib. Ada seorang kiai yang sudah meninggal, masya Allah, dan dia orang soleh. Tapi dia pikun sudah 5 tahun. Tidak ingat apa-apa. Ingatnya hanya Allah. Ingat Allah. Sama sholat saja. Selebihnya tidak ingat. Tanya siapa anaknya. Oh ya. Tanya siapa iki? Tanya lagi. Nah ini, kalau orang seperti itu, dia tidak wajib lagi melakukan sholat. Tapi kalau kita menyuruh sholat, suka-suka. Tapi kalau normal akalnya, dia tetap wajib melakukan sholat, tidak pandang biarpun umurnya sudah 500 tahun. Enggak penting masalah umur, asal kena akal yang masih ada, tetap wajib melakukan sholat. Anda yang bisa mengukur yang bertanya. Kalau memang kakekmu adalah memang akalnya sering hilang, suka hilang, tidak bisa mengingat dengan benar, maka perintahlah beliau sholat adalah suka-suka. Sekedarnya saja, tidak harus dipaksa. Kalau maksa hukumnya haram. Dan di samping sekedarnya di saat kita menyuruhnya, maka cara melakukannya harus semampunya. Enggak bisa berdiri boleh duduk. Jangan dipaksa berdiri nanti jatuh kecedot kapok melakukan sholat. Kan bahaya. Gara-gara yang ngajari enggak punya ilmu. Menjauhkan orang dari Allah, menjadikan orang takut melakukan ibadah karena kebodohan yang mengajarinya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Bogor Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, di kantor kami menjadi tempat pembicaraan tentang sholat Buya. Katanya ketika sholat terus kita ngedehem. Ngedehem itu gitu enggak gitu. Tapi bukan batuk, itu katanya sholatnya enggak sah. Apakah betul? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih banyak. Dehem yang membatalkan adalah dehem yang main-main. Ada orang lewat kurang ajar sama Allah lagi sholat bang. Nah, ini main-main, batal sholatnya karena dia main. Tapi kalau dehem karena hajat gatel tenggorokannya tidak batal. Kecuali dehemnya berlebihan. Keluar beberapa huruf. Main-main itu. Jadi kalau dehem wajar. Tidak membatalkan. Kadang-kadang memang ya namanya orang dengarnya setengah-setengah kan, itu kan biasanya pembahasannya adalah kalau ini para ulama disebutkan ahli fikih, jadi yang membatalkan sholat adalah kalau kita ngomong kalam ajnabi, kalau dua huruf yang tidak bermakna itu batal sholat kita. Tapi kalau satu huruf yang bermakna biarpun satu batal, misalnya qi Ki kan satu huruf. Bahasa Arab ki artinya jagalah. Nah ini, maka kalau dalam bahasa Arab ki batal. Tapi kalau dua huruf misalnya apa? AO. AU kan dua huruf, enggak ada artinya, batal. Tapi ini orang sengaja ngomong dan enggak hajatnya. Tapi ulama setelah itu mengatakan, tanah dong orang dehem katanya mengucapkan dua huruf. Saya mikir waktu itu, gimana dehem dua huruf? Huruf apa, Pak? Tak ini. Huruf apa coba? Dan itu disebut oleh ahli fikih. Akhirnya daripada kita suudzon kepada ulama, enggak boleh suudzon. Memang ulama mengatakan dehem katanya dua huruf. Dehem huruf apa? Sot bukan, dal bukan. Tetap dikatakan dua huruf, coba dibaca kitab fikih. Dua huruf katanya dehem. Cuman ternyata sudahlah, biar ini para ulama mengatakan mungkin betul dua huruf menurut para ulama. Tapi terakhirnya adalah jika ada hajat karena gatal tenggorokannya dan sebagainya, ya enggak apa-apa. Biarpun apalagi di saat untuk menyelesaikan membaca Fatihah, maka dehem jadi wajib. Misalnya kalau membaca Fatihah enggak bisa kecuali dengan dehem, maka dehem jadi wajib. Kan aneh. Yang semula katanya enggak boleh. Karena takut Fatihahnya tidak sempurna, maka dehem jadi wajib. Oh begitu. Jadi akhirnya kita simpulkan langsung, dehem tidak membatalkan asalkan ada hajat. Kalau main-main batal. Wallahu a'lam bishawab. Tahu dehem enggak? Tadi enggak tahu paham dehem, jangan dehem, dehem apa nanti? Dehem itu gitu. Tanahnu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pranoto di Magelang, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertanyaannya Bu ya, bagaimana hukumnya memiliki khodam dalam Islam? Tapi khodam itu khodam muslim, Bu ya, dan tidak menyimpang dari agama Islam, tapi justru mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah seperti berzina, zalim, mencuri dan lain sebagainya. Dan memiliki khodam muslim hanya sekedar untuk perantara perlindungan, untuk perantara perlindungan, perlindungan saja Bu ya, dan tidak ada niat buruk. Sebab saya pernah mendengar ustadz lainnya bahwa memiliki khodam itu haram. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik. Manusia bingung adalah kalau dia sudah tidak punya kawan lagi kecuali dari manusia. Itu orang bingung. Kawan aja cari jin. Orang bingung tuh. Santri di pondok setiap hari baca surat jin, katanya pengin punya kawan jin. Innalillah. Ini orang bingung. Kawanmu manusia. Kalau pengin ibadah menyekuat, cari istri yang benar, pasangan yang benar. Jangan berurusan dengan jin. Jin dia punya hawa nafsu dan dia melihatmu dan kamu tidak melihatnya. Lihat. Kemudian lihat, Nabi sendiri mengajarkan, kalau ingin beragama itu teman itu penting. Almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung siapa sahabat. Bagaimana kita akan menjadikan suatu jin sahabat yang kita belum kenal dia kan? Jadi secara memilih sahabat itu sudah tidak dibenarkan dari sisi ini. Kalau tidak nanti masuk bab terjerumus. Baik, maka Anda jangan urusan dengan jin khodam-khodam apa. Lihat. Kalau Anda baik tidak akan diganggu oleh siapapun. Allah yang menjaga Anda. Tidak usah saya punya khod jin 10. Itu kalau Anda jujur, kalau tidak masih bab bohong nanti. Jadi dukun nanti. Dukun ilmu jin. Baik. Jadi enggak ada perlunya. Bahkan ada sekelompok dari manusia. Atau kalau menyebutkan bahasanya sekelompok dari manusia itu mengambil jin. Ya'udhuna. Mereka minta perlindungan dari sekelompok dari bangsa jin. Tapi mereka zaduhum. Menambahkan rohaqo. Apa itu? Capek. Karena bukan bagianmu. Bukan urusanmu. Makanya urusan dengan jin itu terseksa dia. Kalau ada seorang ulama yang punya murid jin, mereka tidak nyari karena diikuti. Mereka belajar. Seperti Yasin Fadhani dikisahkan adalah muridnya dari kaum jin. Nabi sendiri ada muat Islam dari kaum jin. Bukan urusanmu. Dan itu bahaya sekali. Karena apa? Mungkin sekali kamu tertipu oleh jin. Karena jin juga seperti manusia. Yang akidahnya sesat juga ada. Menjerumuskan juga ada. Mereka punya kewajiban menjalankan syariat Nabi Muhammad. Maka di kalangan jin pun ada akidah sesat. Di Indonesia, di kalangan manusia saja ada yang salah memilih sekolah untuk anaknya. Ya enggak? Akidah sesat. Ada yang maulid Nabi enggak benar ini. Apalagi urusan sama jin. Ini orang aneh. Enggak perlu urusan sama jin. Ini manusia saja kita bingung mikir akidah yang benar kan? Kecuali kelompok jelas begini, oke. Okay. Nah, tapi di tempat lain lihat akidahnya sesat. Di jin pun juga akidah sesat ada. Maka setelah itu para ulama yang mengatakan boleh seandainya kamu harus berurusan dengan jin, syaratnya apa? Dia adalah seorang alim bisyariati, ngerti syariat. Kalau mau dibohongi sama jin dia tahu. Kalau enggak alim tidak boleh, akan tertipu, maka jadi dukun nanti dia. Kiai dukun. Nah, ini bahaya. Enggak boleh, jadi enggak urusan sama jin. Enggak ada urusan sama jin. Ini ada bahaya sekali urusan sama jin. Kemudian nanti banyak bohongnya setelah itu ya, dikit jin-jin. Kemudian Anda punya hawa nafsu, dia juga punya hawa nafsu. Dia punya hawa nafsu. Hah? Dia punya hawa nafsu, nanti kita yang menjadi tidak nyaman. Karena kita mungkin salah memperlakukan mereka dan sebagainya. Jadi enggak usah berurusan dengan yang demikian itu. Apalagi nanti ngaku-ngaku melihat jin. Ini lebih parah lagi nih. Ada orang ngaku melihat jin dan sebagainya. Jalah, kalau ada jin menjelma, jin itu akan tampak. Kalau dia menjelma, menjadi ular masuk rumah kita. Makanya kalau ada ular masuk rumah kita, jangan langsung dibunuh. Ya, kalau kamu manusia, kalau kamu ular, cepat keluar. Kamu jin pak ular. Jin pak ular. Kalau masih kelihatan berarti ular beneran itu. Nah, ini jadi ada menjelma menjadi apa, bentuk manusia atau apa. Tapi kalau dalam bentuk aslinya enggak, kita tidak akan bisa melihatnya dan kita tidak akan tahu. Kata Imam Syafi'i yang diikuti oleh Ibnu Hajar bahwasanya jika ada orang mengatakan bahwasanya dia melihat jin, maka ditolak kesaksiannya. Seperti orang fasik, ditolak kesaksiannya. Maka jangan percaya orang ngaku-ngaku sahabatku adalah jin. Sebenarnya dia itu hanya pengen aku-naku itu orang saja. Seperti orang ngomong, aku punya pendekar 16 di belakangku. Kayak ngomong gitu loh. Nah, cuman kan kalau itu kan bisa dilacak, kalau jin gak bisa dilacak. Pengen bohong, hati-hati. Bahayanya besar urusan dengan jin. Sudahlah. Cari kawan yang baik yang bisa mengingatkan kita. Sudah, yang menjaga Anda, menjaga Anda dari api neraka. Sehingga dia adalah termasuk orang yang menjadi ku angfusakum. Dia menjaga dirinya dari api neraka, menjaga kita, bapak kita, pemimpin kita, orang tua apa, sahabat kita yang menjaga kita dari api neraka. Itu bukan urusan sama jin. Goodbye jin. Jin punya urusan sendiri. Enggak usah urusan sama jin. Nanti mukamu jadi berubah kayak jin. Siapa yang mau kayak jin mukanya? Enggak ada yang mau. Ngapain urusan sama jin? Kita pengen bersahabat dengan orang yang lembut hati. Enggak usah urusan sama jin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Goni di Palangkaraya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, harta saya tidak cukup untuk membayar hutang. Namun dari dulu, mulai awal usaha, saya punya keyakinan berbagi rizki kepada anak yatim, fakir, dan pondok pesantren yang sering saya datangi. Apakah saya harus kumpulkan rizki saya untuk bayar hutang dulu, atau lanjut dengan keyakinan saya cukup Allah yang menolong saya biar bisa bayar hutang? Mohon penjelasannya, Buya. Ini mungkin pernah dengar omongan kami bahwasanya orang yang punya hutang jatuh tempo, jangan berpikir tentang sedekah. Karena sedekahmu adalah maksiat. Bagaimana tidak bisa maksiat, bikin kecewa orang. Contoh, saya pinjam duit kepada Anda. Jangan saya sebagai Bu Yahya, saya sebagai guru kan tidak enak nanti. Saya sebagai orang biasa punya utang kepada Anda. Saya sebagai tetangga deh, pinjam duit kepada Anda 10 juta. Bulan lalu, mestinya saya bayar hari ini. Hari Jumat, hari ini saya bayar. Tak taunya saya tidak bayar, Bu. Pak, saya tidak bayar kepada Anda. Tak taunya Anda dengar, saya sedekah ke Masjid Syiarul Islam 10 juta. Gimana perasaanmu? Hutang tidak dibayar. Sedekah lah, kan begitu. Ya, sama kasusnya. Zalim kita. Hutang belum dibayar. Jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo sih, coba, kalau saya ngasihnya minggu yang lalu ke Syiarul Islam, Anda tidak akan tanya, mungkin duitnya masih banyak, kan gitu. Sudah jatuh tempo, enggak bayar utang, malah berbuat baik, enggak dibenarkan yang demikian itu. Maka mikirlah utangmu saja, karena membayar utang hukumnya wajib, pahalanya lebih gede daripada sedekah sunnah yang kau bayarkan. Kalimat yang terakhir, biarkan Allah yang tahu. Allah sudah tahu kalau kamu zalim. Jadi kadang-kadang apa? Saya akan sedekah banyak, nanti Allah pasti mengganti. Mengganti bagaimana? Wong kamu melanggar Allah kok. Jadi tidak diperkenankan, hati-hati. Kecuali utangmu belum jatuh tempo. Kalau membaca teks hadis itu harus sempurna. Memang kalau kamu bersedekah, malaikat mendoakan, Allahumma, ya Allah, gantilah ini. Ukhluf, ya ini gantilah. Munfikan, orang yang berinfak. Kan janji Allah, ya Allah, ini orang berinfak, gantilah. Didoakan sama malah malaikat. Ini kan riwayat dari Nabi, tapi sedekahnya yang benar tadi. Bacanya hadis ini toh, akhirnya kemana-mana ngomong kamu sedekah. Kalau kamu punya masalah, kamu sedekah nanti beres. Oh, masalahnya utang kok. Bayari utangmu nanti beres dari masalahmu. Jadi Bu, ini jangan salah membaca teks, berbahaya. Haram zakat belum dibayar sedekah. Utang belum dibayar sedekah, maka berbuat baik itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ilmunya adalah bermaksiat kelihatannya ibadah. Hati-hati ya. Untuk saudara yang ada di luar Jawa tadi, berpikirlah Anda untuk bayar hutang-hutang Anda. Berpikir untuk menyelesaikan hutang, selesai nanti. Ada urusan sedekah, Anda jangan berpikir dulu untuk sedekah. Lebih penting Anda mikir hutang Anda. Kasihan tapi musola di samping saya enggak beres-beres Buya. Hei, jangan sok jadi pahlawan. Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikannya, bukan ente. Sok pengin jadi Tuhan tuh dah. Allah Maha Kuasa. Jangan pengin menjadi segala-galanya Anda. Kadang-kadang kita sombong itu, kasihan Buya, tetangga saya enggak ada yang bantu. Siapa lagi? Wes kayak itu Tuhan, siapa lagi? Ya Allah, menjadikan orang fakir itu bukan karena Allah tidak mampu memberikan mereka, menjadikan mereka kaya. Ini kadang-kadang kita tuh sombong kepada Allah, sampai gitu, kasihan. Siapa lagi yang membantu kalau bukan saya? Oh, adanya kamu dok, enggak ada manusia lain. Nah, ini akhirnya masuk bab sombong, tidak sadar sombongnya kepada Allah. Seolah-olah ya Allah, kau tak mampu ya Allah. Yang mampu hanya saya. Enggak usah ya. Berbuat baik ada harus ilmunya. Kalau tidak masuk bab dosa. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjauhkan dari ngutang. Dan semoga Allah memudahkan yang punya utang untuk bayar utangnya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari media sosial, dari Mariani di Brebes Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bu ya, saya punya hutang waktu biaya meninggal abah saya. Tapi saya enggak ngasih tahu suami bahwa saya hutang sama saudara untuk biaya meninggal abah saya itu. Untuk membayar hutang tersebut, saya ambil uang dari hasil kerja saya dengan cara dikirim melalui anak saya. Saya bilang ke anak agar jangan kasih tahu bapak tentang ini. Tapi dalam hati takut dosa sama suami saya, Bu ya. Karena saya enggak jujur, terkadang saya suka menangis melihat wajah suami karena takut dosa tidak jujur kepada suami. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik. Ibu solehah, sangat baik ibu seperti itu. Bapaknya punya utang, lalu dia berusaha untuk membayar hutangnya, biarpun dengan cara ngutang dulu, gali lubang lalu tutup lubang. Dan untuk membayar utangnya ini, dia mengambil dari duitnya sendiri, bukan duit suami. Jawabannya adalah, ibu yang solehah, jika yang engkau bayarkan tadi adalah dari duitmu, maka hukumnya adalah halal dan tidak dosa, biarpun tanpa izin suami. Bahkan jangankan kau bayar hutang, kau bagi-bagikan kemanapun juga boleh, karena duit adalah duitmu tanpa izin suami. Tapi ingat, jika Anda mengeluarkan uang suami tanpa izin, maka hukumnya haram. Mengambil duit suami tanpa izin hukumnya haram. Suami mengambil duit istri tanpa izin hukumnya haram. Tapi kalau suami memberikan uang di uangnya sendiri kepada siapapun, halal. Tidak usah cerewet istri. Orang mau sedekah rewel nanti. Baik, kemudian jika ada seorang istri ternyata mengeluarkan duitnya sendiri untuk berbuat baik, suami pun tidak bisa melarangnya. Dan tanpa dikasih tahu pun juga sah. Seperti yang ditanyakan sang ibu tadi, sah. Dan Anda mendapatkan pahala. Cuman pertanyaan kami adalah, memangnya kenapa suamimu, kalau suamimu tahu, kenapa harus sembunyikan dari suamimu? Biasanya jawabannya, suami saya marah-marah. Berarti suami itu setengah syaitan. Mestinya malah membantu. Kalau ada istri punya kerepotan, bantu dong. Apalagi bayar utang siapa? Mertua. Mertua kan nyerahkan anaknya kepadamu dulu. Hendaknya kita tuh tolong menolong dalam kebaikan. Jangan sampai kita menghalangi pasangan kita untuk berbuat baik. Kalau Anda wahai suami melihat istri membantu bapak ibunya, berbanggalah dirimu, karena istrimu adalah wanita solehah yang masih ingin membantu orang tuanya. Dan wahai istri yang solehah, kalau ternyata gaji suamimu harus, suamimu harus dibagi dua, separuh buat ibumu, bergembiralah engkau, karena suamimu adalah orang soleh yang bisa membantu ibunya. Kadang-kadang ngamuk-ngamuk, seorang ada seorang perempuan datang pada saya, Buya, saya punya istri, punya suami itu kayak punya istri dua. Bentar, bu, kayak punya istri dua, kayak lagi. Kalau punya istri dua kan jelas kayak, maksudnya kayak gimana? Gimana aturan agama masa begitu? Dia kalau punya gaji langsung separuh buat ibunya, separuh buat saya. Ajib. Mohon ibu, separuh buatmu itu cukup enggak? Ya cukup, tapi masa gitu aturannya? Sudah cukup rewel, mulutnya bagaimana? Sudah cukup masih rewel. Ini kadang-kadang ngelihat suaminya berbuat baik kepada ibunya. Bahkan mungkin untuk istri hanya 1%. Yang penting cuma duitnya triliunan. Yang disedekah untuk masjid miliaran, ya boleh dong. Yang penting istrinya terpenuh. Jangan sampai istri menghalangi. Nanti suaminya bangun masjid 1 miliar. Buat saya harus 1 miliar juga dong bang. Kan kacau namanya. Mana sedekahnya seorang istri? Jadi seperti kadang-kadang itu loh karena kekurang fahaman tentang kebaikan. Sehingga ada seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada ibundanya. Ada seorang istri kadang melarang suaminya berbuat baik kepada ibundanya sendiri. Ini adalah itu musibah. Maka kaidah sederhana. Hei para istri, bantulah suamimu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Hei suami, bantulah istrimu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Kalau ini benar, tidak ada pertanyaan tadi insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari para jamaah. Silakan satu orang pertanyaan dari jamaah laki-laki, kemudian satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu atau umahat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya, saya ingin bertanya tentang tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, yaitu ayah, terhadap keluarganya. Contoh adalah memberi nama seorang anak. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak. Saya kasih nama Zakira Salsabila Hasan. Dan tentunya yang saya tanyakan di sini adalah banyak orang tua memberi nama dengan yang ingin unik. Contohnya ada yang memberi dengan nama pemain favorit sepak bolanya atau dengan nama klub sepak bola yang pernah saya dengar. Itu tanggung jawab sedetail apa yang akan dipertanggungjawabkan seorang ayah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Begitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak yang bandel sama orang tuanya dibawa kepada Khalifah Umar biar dididik sama Sayyidina Umar. Rupanya anak bandel ini cerdas dia. Nakal dia. Enggak beradab. Di depan Khalifah Umar maksudnya biar ditegur sama Khalifah Umar. Tak tahu aja dia ngomong, ya Khalifah, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum saya lahir? Gitu. Kewajiban bapak kepada anaknya sebelum lahir yang pertama adalah mencari ibunya yang baik. Yang kedua memberi nama yang baik. Yang ketiga mengajari Al-Quran. Ya Khalifah, bapakku itu memilihkan ibuku bukan perempuan baik. Diambil dari asal perempuan di pinggir jalan sehingga dia enggak karu-karuan di mana ibu saya. Yang kedua, namaku pun dengan nama yang baik. Namanya ku pahit, murroh, pahit. Namanya jelek. Kemudian saya tidak pernah diajari Al-Quran. Lalu saya berkata, yang salah kamu bapaknya. Jadi bukan dihukum anaknya, bapaknya yang dihukum. Jadi termasuk pendidikan pertama bagi anak yang sebelum lahir adalah memilih bapak yang baik. Kalau bapak memilih ibu yang baik. Jadi jangan asal istri didapat dari medsos, Facebook. Ini kan aneh, istri dari Facebook kok enteng banget, remeh bener tuh. Istri itu rekomendasi ulama, rekomendasi ustad dari Facebook, satu. Kemudian namanya yang bener, bukan sekedar makna saja, makna juga. Makna biarpun di Al-Quran belum tentu pantas sebagai nama anak kita, syaitonir rajim. Tidak boleh dong, jangan namanya panjang baca ayat Fa'na Robi Fang Fa'na Biberkatim, panjang banget namanya. Bagus ini syair, terkagum saya. Jadi nama itu makna benar yang pertama. Tidak cukup maknanya benar, kemudian harus ada sambung dengan sebuah kemuliaan. Waktu Anda memberi nama anak Anda dengan nama Salman, Salman adalah bagus, nama mulia. Akan tapi di saat Anda memberi nama anak Anda dengan nama Salman karena Anda ingat Salman Al-Farisi, pejuang Nabi, sahabat Nabi yang mulia, maka istimewa Anda. Tapi kalau misalnya waktu memberi nama Salman karena ada seorang terkenal namanya Salman, enggak tahu Salman apa misalnya, Tidak karu-karuan jadi salah. Jadi memberi nama itu pertama namanya adalah baik. Kemudian yang kedua apa? Ada sambung dengan sebuah kemuliaan. Bisa saja tidak sambung dengan sebuah kemuliaan, tapi namanya itu baik, boleh. Nama Jawa juga boleh, namanya baik. Kan tidak ada ulama sahabat Nabi yang namanya Jawa kan? Tapi boleh Anda memberi nama anak Anda, namanya nama Jawa. Tapi maknanya benar. Dengan catatan nama ini tidak pernah dipakai oleh orang fasik nanti. Kalau dipakai oleh orang fasik, Anda tidak boleh memberi nama karena ngikut dia. Tapi Anda boleh memberi nama kebaikan. Nama yang baik. Jadi seperti itu. Jadi nama tidak cukup nama itu baik. Tapi dibalik nama itu siapa yang diberi nama seperti itu. Makanya ala indahnya kalau Anda beri nama misalnya nama sahabat Nabi. Siti Aisyah atau Fatimah, Sadat Fatimah dan seterusnya. Itu luar biasa. Atau tidak ada hubungannya dengan orang-orang mulia. Tapi secara makna adalah benar itu sudah baik. Namanya Cotosan. Tidak enak jadi ya. Nah ya jadi apa lah. Kadang-kadang pemberian nama ini orang itu ikut-ikutan. Apalagi ada masyarakat kampung itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang ditemukan. Mohon maaf, kadang-kadang nama dapur, alat dapur. Ada, hanya karena waktu kelahiran di sampingnya ada alat dapur. Dikasih nama alat dapur itu. Panci, sotel. Ini kan kasihan sang anak itu. Ada namanya sotel, mohon maaf. Yang punya nama tidak salah, yang memberi nama. Ada namanya. Mohon maaf, saya nebut contoh ini. Jangan sang. Yang punya nama sotel sama panci, insya Allah Anda jadi orang soleh. Yang salah bukan Anda. Ada. Ini macam-macam. Jadi memberi nama itu harus ada niat ya. Insya Allah. Yang namanya panci sama sotel jangan tersinggung. Anda istilah panci sotel ahli surga. Insya Allah. Cuman yang disalahkan orang tua. Kok kayak kurang nama? Namanya Panci sama sotil. Baik, insya Allah cukup. Baik, dari jamaah ibu-ibu silakan yang sudah disampaikan atau ada mic-nya. Ya, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholallahu alaihi wasallam. Ya, berangkat ya. Gini ya, Abuya saya mau nanya, kan kalau sholat itu kan maunya khusyuk ya Pak, tapi kadang-kadang setan suka mengganggu. Suka ada bunyi dari bawah tapi bukan dari belakang gitu. Membuat saya gimana ya, gak khusyuk gitu. Apa harus batal apa diterusin aja sholatnya Pak? Bunyi apa maksudnya? Makasih banyak. Mohon maaf. Kayak ya? Buang angin. Kayak buang angin gitu. Iya tapi kayaknya dari depan Pak. Baik. Kalau dari belakang kan angin. Tapi membuat saya baik. Jadi kurang khusyuk gitu. Apa harus baik. Batal aja apa diterusin? Baik, ada. Makasih banyak. Baik, sama-sama. Ada was-was syaiton di saat sebelum sholat wudunya bolak-balik. Makanya tidak ada was-was itu kecuali dialami oleh orang yang bodoh ilmu agama dan ilmu fikihnya. Kalau ada orang katanya faqih, kalau was-was jalan aja bingung, cincit-cincit dia. Nah, harus pakai klompen, kepleset nanti. Ini kalau itu menunjukkan tidak ada fikih. Fikih itu ngerti hukum mana yang suci, mana yang najis. Dan suci najis sangat jelas ilmunya. Orang batal wudu pun ngerti. Ibu kan tahu yang batalkan wudu adalah buang angin, ya kan? Melalui jalur depan atau jalur belakang sama. Jalur depan mungkin lebih kebayang kepada kaum wanita. Kaum laki-laki tidak ada buang angin dari jalur depan. Jadi buang angin adalah membatalkan wudu. Tapi ingat yakin. Bukan kaya, harus yakin. Yakin itu benar karena wudu meyakin. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, kalau ada di antara kalian itu merasa ada sesuatu yang keluar angin, jangan didengar, itu bisikan setan. Maka dikatakan bahasanya, jangan kamu turuti. Jangan sampai kamu batalkan sholatmu gara-gara seolah-olah ada keluar angin. Kecuali dua hal. Apa? Kamu dengar suaranya atau mencium baunya. Ada suaranya enggak? Kalau enggak ada sudah jangan dipikirin. Itu setan. Sama mencium baunya. Artinya apa? Biasa was-was setan itu. Kadang-kadang itu bukan, ada suaranya pun belum tentu dari wilayah. Kadang-kadang ada lipatan tertentu. Lipatan paha dengan paha dari posisi duduk kadang kebuka bunyi dan sebagainya. Itu mungkin sekali. Jadi semua orang yang bisa merasakannya. Tapi kok kerasa keluar dari wilayah tersebut, wilayah depan, wilayah belakang, kok kayaknya ada keluar, kayak ada tertahan. Dan itu bisa saja karena semua itu ada lipatan di situ. Karena kalau tidak dari dalam karena lipatan, dari posisi ke posisi enggak bisa, kayak ada tekanan angin. Baik. Tapi kalau orang buang anginnya sesungguhnya kerasa itu dari dalam. Maka dari itu dikatakan, jangan keluar dari sholat, jangan kamu turuti kecuali dua hal. Tercium baunya, berarti benar kan tercium baunya? Atau terdengar suaranya. Kalau tidak, ibu tidak usah was-was dengan ilmu cara menyelesaikannya. Kalau sebaik itu jangan ragu lagi. Baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari was-was. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Dilanjut dengan doa kepada Bu ya. Baik, bismillah. Jangan lupa dibutuhkan kendaraan motor untuk apa? Operasional Radio Kukuningan. Radio Kukuningan belum punya motor. Radio paling lama enggak punya motor, gimana kamu itu? Hah? Insyaallah nanti ada motor, lebih 2, 3. Minta cuma berapa? Minta berapa ini? 1 tok. Minta 3. Insyaallah nanti ada hamba Allah insyaallah yang mengirim motor untuk keliling, karena banyak hal yang harus ditangani, karena naik turun, kalau jalan kaki kasihan benar tuh, gak bisa siaran nanti ya, naik motor insyaallah. Ibu, ini laporan, Kuningan perlu motor. Ibu gak usah baru-baru bu, buka toko, buka bungkus juga boleh, gak usah. Yang penting bisa dikendarai deh, bannya 2 tetap, setirnya benar, ada remnya, ya naik turun ya, insyaallah. Sudah pokoknya kirim lah, kalau ada insyaallah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa, gak, bukan mobil, bukan? Bukan, mobil sudah ada. Masya Allah, mobil punya, tidak punya motor nih. Masya Allah, baik. Karena motor itu untuk operasi cepat. Semoga Allah mudahkan ahli surga mengirim untuk tim Kuningan. Kuningan ya, arahnya Kuningan nih. Operasional radioku. Insya Allah, Allah ngirim ahli surga, insya Allah. Baik, mari kita turunkan doa. Jangan lupa besok hari Ahad, Maulid Nabi di pusat pesantren. Bikin rombongan. Bikin rombongan, berangkat bareng-bareng, misalnya rame, ambil keberkahan. Orang banyak, semakin banyak orang yang datang, semakin banyak yang mengamini doa, semakin mudah dikabul Allah. Doanya orang satu tidak seperti doanya orang dua. Lebih mudah dikabul doanya orang dua. Orang tiga lebih mudah dikabul daripada doanya orang dua. Orang 10 lebih mudah daripada orang 5. Orang 100 lebih mudah dikabul daripada orang 50. Orang 1000 dan seterusnya. Semakin banyak yang berdoa, semakin mudah dikabul doa kita. Anggap saja datang ke sana kepanasan, dapat terik matahari, dapat pahala. Insya Allah dapat doa juga. Insya Allah mohon hari Ahad pagi agar bisa mendatangi majelis maulid tahunan, maulid yang skala nasional itu, karena kita anggap nasional karena dari mana-mana datang insya Allah ya. Semoga kita termasuk menjadi orang yang selalu rindu untuk semakin cinta, semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa sursna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthul alaina innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah di dunia ini dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan di akhirat dengan bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad, dan muliakan kami saat di dunia untuk bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad biarpun dalam mimpi-mimpi kami Allah. Ya Allah, mudahkan kami mengikuti kekasih Nabi Muhammad. Perilaku kami, Allah. Ucapan kami, Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Sambungkan hati kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami semua, jaga mereka, ya Allah. Jadikan mereka perindu dan pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan perkumpulan ini sebab kami berkumpul kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang usahanya susah, ya Allah, mudahkan segala urusannya, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jadikan anak-anak kami anak yang kau cintai, kau ridai berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, Kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka tidak bisa terlihat nanti di akhirat pahalanya ya Allah. Kami ingin kau beri kepada mereka ketulusan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.